الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dhaw'il kitabi wa sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar permasalahan salat al-istisqa. Dan kita masuki permasalahan yang keempat, berkata al-muallif wa hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah al-khuruju ilaiha. Permasalahan yang keempat yaitu keluar dari rumah menuju tanah lapang untuk melaksanakan salatul istisqa. Idza arada al-imam al-khuruj laha wa'adha an-nas wa amarahum bitaubah. Apabila imam ingin keluar untuk melaksanakan salatul istisqa, maka beliau menasihati manusia dan memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khuruj min al madhalim wa tarki at tabaghud wa at tashahun, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kezaliman, mengembalikan kepada orang yang memiliki hak itu haknya, meninggalkan saling membenci, saling memusuhi antara satu dengan yang lain. Li'annahu sababun fi man'il khair min Allah Subhanahu. Sebab itu semua merupakan sebab terhalanginya kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annal ma'asi sababul quht wa taqwa sababul barakat. Sebab perbuatan kemaksiatan merupakan sebab tercegahnya turunnya hujan, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab turunnya berkah. Maka tidak turunnya hujan ke sebuah negeri merupakan sesuatu yang tentu akan menyengsarakan masyarakat, menyengsarakan penduduk negeri tersebut. Dan ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala menahan turunnya hujan melainkan disebabkan karena adanya kezaliman, perbuatan dosa yang dilakukan oleh penduduk setempat. Kalaulah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kenikmatannya kepada mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan kepada mereka berkah-berkah. Yang dimaksud dengan berkah yaitu kathrat al-khair al-ilahi ma'aluzumih, banyaknya kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tetapnya kebaikan itu. Kami akan bukakan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun tatkala mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan bahwa dengan bertakwa kepada Allah dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan sebab turunnya berkah, sebab berlimpahnya kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya tatkala mereka bermaksiat kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, maka ini merupakan sebab tercegahnya seorang dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu apabila seorang sebelum melaksanakan salatul istisqa maka hendaknya dia berusaha mengoreksi diri. Boleh jadi perbuatan dosa yang dia lakukan yang menjadi sebab tercegahnya turunnya hujan ke daerah tersebut. Wa idza nadhafu laha wa la yatatayyab wa la yalbasu az-zinah, dan hendaknya dia membersihkan diri dan tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai hiasan, yakni tidak memakai pakaian yang bagus, tidak memakai baju baru. Ini yang membedakan antara salat al-istisqa dengan salatul id. Salatul id dianjurkan seorang memakai pakaian yang bagus yang dia miliki. Adapun pada salatul istisqa, maka seorang dianjurkan untuk melusuhkan dirinya. Li'annahu yaum istikanatin wa khusyu', karena itu adalah merupakan hari ketenangan dan khusyu'. Wa yakhruju mutawadhi'an mutakhashshi'an mutadhallilan mutadarri'a, dan dia keluar dalam keadaan dia bertawadhu, memiliki sifat tawadhu, rendah hati dan senantiasa khusyuk, menenangkan diri dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah tabaraka wa taala. Li qauli Ibn Abbas, berdasarkan perkataan Ibn Abbas, kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam lilistisqa'i mutadhallila mutawadhi'an mutakhashshi'an mutadarri'a. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk meminta hujan dalam keadaan beliau merendahkan dirinya di hadapan Allah, bersikap tawadhu, khusyuk, tenang, dan memfokuskan dirinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disebutkan bahwa hadis ini hasan. Maka seorang menampakkan dirinya yang menunjukkan sangat butuhnya dia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan menampakkan diri dengan penuh ketenangan tanpa hiruk pikuk. Taib, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan permintaan mereka dengan diturunkannya hujan. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, al-khutbatu fiha, hukum khutbah yang menyertai salat al-istisqa. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa khutbah yang menyertai salat al-istisqa bisa dilakukan sebelum salat al-istisqa dan bisa pula dilakukan setelahnya. Karena dua-dua riwayat tersebut datang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yusannu ayakhtub al-imamu fi salat al-istisqa bi khutbatin wahidah ba'da salat. Dan disunnahkan imam berkhutbah pada salat istisqa dengan satu kali khutbah. Sebagaimana yang telah kita terangkan, satu kali khutbah ba'da salat yang dikerjakan setelah salat. Dan telah kita jelaskan bahwa bisa dilakukan setelah salat, dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan diperbolehkannya untuk dilakukan sebelum salat. Yani seorang berkhutbah takunu jami'atan wa syamilah, di mana isi khutbah tersebut jami'ah syamilah, yang mengumpulkan hal-hal yang penting dan mencakup untuk kemaslahatan dan kebaikan kaum muslimin di dunia dan di akhirah. Ya'muru fiha bitaubah wa kathrati sadaqah war ruju'i ila Allah wa tarkil ma'asi. Di mana imam tersebut tatkala dia berkhutbah memerintahkan manusia untuk bertaubat dan memperbanyak sedekah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wa yanbaghi an yukthira fil khutbati min al istighfar. Dan kata beliau, sepantasnya seorang khatib memperbanyak istighfar pada saat dia berkhutbah, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana telah kita terangkan, boleh jadi tercegahnya turunnya hujan disebabkan karena dosa-dosa masing-masing dari kita. Wa qira'atil ayat allati ta'muru bih wa yukthir min ad-du'a bi talabil ghaith min Allah taala. Jadi dia memperbanyak istighfar dalam khutbah dan membaca ayat-ayat yang memerintahkan kaum mukminin untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya firman Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Naam. Wa yukthir minad du'a, dan dia hendaknya memperbanyak berdoa. Berdoa meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dia mengucapkan Allahumma aghithna. Allahumma aghithna, dia mengulang-ulanginya, ya Allah turunkanlah kepada kami air hujan. Wa qaulihi, demikian pula seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'a ajilan ghaira ajil nafi'an ghaira dar. Ya Allah, curahkanlah kepada kami hujan. Hujan, ya, hujan yang berlimpah gitu loh. Ghaithan mughitha, hujan yang berlimpah. Mari'an mari'a, mari'an yang mudah. Ya, yang mudah. Mari'an, yang dimaksud mari'an yaitu yang menyuburkan. Makna mari'an disebutkan di sini, wa makna mari'an sahlan thayyiban. Yaitu air hujan yang mudah, tidak menyebabkan bencana, tidak menyebabkan musibah. Mari'an ay mukhassiban, yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang menggemburkan tanah sehingga menumbuhkan pohon-pohon dan tanaman yang bermanfaat. Tayyib, ajilan ghaira ajil, disegerakan dan jangan diperlambat. Nafi'an ghaira dar, bermanfaat dan tidak memudaratkan. Wa qawlihi, dan seperti ucapannya ketika dia berdoa, Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al fuqara. Anzil alaina al ghaith, turunkanlah kepada kami air hujan. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin, dan jadikanlah apa yang engkau turunkan kepada kami menjadi kekuatan kepada kami dan menyampaikan maksud kami sampai kepada apa yang dikehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Wa yarfa'u yadayhi, dan dia mengangkat kedua tangannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yaf'alu dzalik. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam pada saat beliau meminta hujan, beliau melakukan hal itu, yaitu mengangkat kedua tangan. Hatta kana yura bayadu ibtihi, karena saking sungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak Rasulullah alaihi salatu wassalam, menunjukkan beliau benar-benar mengangkat kedua tangannya memohon agar diturunkan hujan. Wa yarfa'un nasu aydiyahum, demikian pula kaum muslimin yang hadir, mereka ikut mengangkat tangan-tangan mereka. Ya anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam lama rafa'a yadayhi yastasqi fi salatil jum'ah. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengangkat kedua tangannya, maka beliau meminta hujan pada hari Jumat. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, rafa'an nasu aydiyahum, dan manusia yang lain mereka turut mengangkat tangan-tangan mereka. Wa yukthiru minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam karena dzalika min asbabil ijabah, dan hendaknya dia memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab yang demikian termasuk di antara sebab-sebab terkabulnya doa ketika seorang memohon agar segera diturunkan air hujan ke negerinya. Baik, masyaallah ikhwan rahimakumullah, sampai di sini kita baca. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.